Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitabun al-ilmu, di mana kita masih dalam pasal yang kedua yang menjelaskan tentang sebab-sebab yang membantu untuk menuntut ilmu. Salah satu poin yang disebutkan adalah al-musabarah. Al-musabarah itu artinya bersabar. Wal-istimrar, terus menerus di dalam menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ini seperti jihad fi sabilillah, sehingga di sana banyak masyaqqah, banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh para penuntut ilmu. Namun Asy-Syaikh memberikan nasihat kepada kita untuk terus bersabar. Dan itulah yang dinamakan dengan al-muthabarah. Terus bersabar dalam menuntut ilmu. Beliau juga menyebutkan tentang kisah-kisah mereka para salaf yang gigih, yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Satu di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abbas, Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh rahimahullah, aqulu ala kulli halin innal muthabarata fi talabil ilmi amrun muhimun. Saya katakan pada setiap keadaan bahwasanya yang namanya bersabar dalam menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting sekali. Orang yang tidak memiliki kesabaran dalam menuntut ilmu tidak akan berhasil. Pasti dia tidak akan mendapatkan ilmu. Ia diuji dengan sedikit ujian-ujian, cobaan-cobaan, yang itu pasti akan didapati oleh para penuntut ilmu. Sehingga butuh padanya untuk bersabar. Falnanzur fi hadirin al-an, hal nahnu ala hadhihi al-muthabara. Maka kita lihat keadaan kita sekarang, apakah kita berada di atas kesabaran seperti ini yang para ulama tekun dalam menuntut ilmu? Asy-Syaikh sudah menjawab, la, tidak. Amma alladhina yadrusuna dirasatan nidhamiyah, Adapun mereka orang-orang yang belajar, belajar pelajaran-pelajaran nizamiyah harian, artinya aturan, tidak berkesinambungan untuk belajar. Fa innahum idzan sarafu minad dirasah, maka sesungguhnya mereka ketika telah selesai pulang dari jam pelajaran, rubbama yatalahawna bi asya la tu'inu 'alad dars, terkadang mereka terlalaikan dengan perkara-perkara yang tidak membantu dalam pelajaran. Masyaallah. Minumlah. Bismillah. Artinya seperti pelajaran-pelajaran sekolah. Jam 8 berangkat, jam 12 pulang. Setelah pulang selesai, lepas, tidak ada tanggung jawab lagi. Bahkan kata Syekh, rubbama yatalahawna bi asya, mereka melakukan perkara-perkara yang melalaikan, yang tidak membantunya dalam perkara ilmu pelajaran. Nah, contohnya apa ini biasanya? Tahu antum, Bayu? Jadi setelah selesai sekolah pelajaran, ya sudah. Nah, bermain ya. Game, main game. Ya kan? PlayStation. Ya banyaklah perkara-perkara yang tidak membantunya dalam pelajaran. Ketika sore ada daurah, oh itu kan daurah, saya kan udah belajar tadi jam 8 sampai jam setengah 12 sore. Ba'dal maghrib sudah, oh itu kan ba'dal maghrib itu pelajarannya bapak-bapak itu, saya udah dari pagi sampai jam siang. Ba'dal isya dilanjutkan daurah, gurunya, mudarisnya dari Malang misalnya. Wah, itu kan bapak-bapak terserah yang ngundang. Saya yang enggak, saya wong udah jam 8 belajar. Orang tuanya nambahin, "Iya, antum enggak usah ngomong-ngomong anak saya. Itu tanggung jawab saya sebagai orang tua." Wah. Masyaallah. Ya sudah kalau kayak gitu ya, wis bodo-bodo aja, bodo-bodo lah. Pinter-pinter ah. Terserah, berarti tidak ada lagi nasihat. Karena sudah seperti itu, terabaikan. Mau masuk menasihati anak saya untuk mengikuti daurah, meskipun ustadznya dari Malang kek, dari Gresik kek, mau dari Samanda, jangan. Dia anak saya, itu tanggung jawab saya. Mau ngaji ataupun tidak ngaji, mau ikut muhadhor atau tidak ikut muhadhor, bukan urusan antum. Jangan masuk-masuk. Gisampun. Kurengelingin nak. Menungsakan saling mengingatkan. Orang kelam tieling na ya wis. Pun, punten. Besok jangan datang lagi. Biar itu tanggung jawab orang tua. Gak usah ikut-ikutan. Orang tua bagus enggak gitu ya? Bagus enggak orang tua kalau kayak gitu? Hah? Berarti ki orang tuane ki kudu di ngene wae-wae ki. Jagong gitu sedih lah, Pak. Nah, ya kan? Kalau antum seandainya menjadi mudaris, jadi guru melihat murid-murid antum seperti itu. Datang orang tuanya, ngapain antum ngatur-ngatur anak saya? Antum itu di mudaris sana. Pak, ini kan termasuk juga salah satu pelajaran. Ya Aba Fulan, ya Aba Alan, kita panggilkan asatidzah yang mereka memiliki ilmu dan pengalaman yang lebih. Oh itu bukan urusanmu. Saya sebagai orang tua ya tanggung jawab saya orang tua. Antum guru kan guru dari jam 8 sampai jam setengah 12, setelahnya orang tua. Jadi gak usah ikut-ikutan. Terserah mau anak saya mau ikut kek, mau gak kek. Gak ada urusan sama antum. Minggir antum. Ya wis lah ya. Priweke dari guru ngeri kayak gini, kira-kira kita gimana? Sementara itu merupakan bagian daripada pelajaran. Durus. Ternyata benar apa kata Syekh. Nah, orang-orang yang mempelajari belajar seperti itu biasanya setelah itu ya sudah selesai. Dikiranya pelajarannya seperti itu tok, bukan sebuah kewajiban. Sehingga ya akan menganggap pelajaran itu akan ngalir begitu saja, keluar dah ya sudah. Khair ya sudah, selesai. Nah, dan hal-hal yang dilakukannya memang bisa, ya itu tadi seperti game tadi, apa kek misalkan, yang tidak membantu dalam menuntut ilmu dalam pelajaran. Ya sudah, khair. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, ya kan? Ya pak ya, iya. Dan itu pelajaran bagi semua. Ternyata apa yang disebutkan oleh Syekh itu waqi', bukan ngarang. Sehingga sebagian asatidzah kita, Ustaz Luqman misalkan, itu mengistilahkan. Dalam istilah pun kita harus memilih istilah yang baik. Ketika para ulama itu menulis atau menyusun kitab, jangan diistilahkan dengan pengarang. Karena mereka itu tidak ngarang. Beda ya, menyusun, menulis dengan mereka para pengarang. Nah, karangan-karangan pengarangnya fulan, ulama fulan, Syekh Alan. Jangan menggunakan istilah itu, tapi muallif, penyusun. Wa inni adribu mathalan wa uhibbu alla yakuna wa alla yujad lahu nadhir. Dan aku ingin mempermisalkan satu contoh, dan saya juga ya berharap ini tidak terjadi dan tidak ada didapatinya di manapun. Ahadu talabah fi ba'dil mawad ajaba ijabatan sayyi'ah. Sebagian para penuntut ilmu, ya atau salah seorang penuntut ilmu, pada sebagian pelajaran-pelajaran yang ada, ia menjawab dengan jawaban yang salah. Faqala al-mudarris, lalu guru pun bertanya, limadha, mengapa? Faqala, ia menjawab, li'anni qad ayastu min fahmi hadhil maddah. Sesungguhnya aku berputus asa untuk memahami pelajaran ini. Fa ana la adrusuha walakin uridu an akuna hamilan laha. Saya tidak mau mempelajarinya, tapi saya ingin menjadi orang yang membawanya saja. Dah. Kan menjadi ya ikut-ikutan saja. Dia tidak mau lagi memahami dars atau pelajaran tertentu, putus asa. Kaifal ya'as, bagaimana bisa kok dia berputus asa? Wa hadza khata'un 'adzim, dan ini merupakan kesalahan yang besar. Yajibu an nuthabira hatta nasila ila al-ghayah, wajib bagi kita untuk bersabar hingga kita sampai ke tujuan. وقد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السعدي رحمه الله, dan telah menceritakan kepadaku syekhku yang bersabar, yaitu عبد الرحمن السعدي, karena Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ini salah satu dari muridnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Ibnu Taimin. Annahu dzukira 'anil Kisa'i imami ahli al-Kufa fi nahwi, bahwasanya disebutkan tentang Al-Kisa'i, di mana beliau adalah seorang imam ahli Kufah. Imamnya ahli Kufah, Irak, dalam bidang nahwu. Annahu talaba ilma nahwi falam yatamakkan, bahwasanya beliau menuntut ilmu nahwu tapi tidak berhasil. Karena belajar ilmu nahwu itu awalnya sulit, ma'asyiral muslimin. Dan itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Ketika seorang mempelajari ilmu nahwu, itu di awalnya sulit. Apa itu mubtada, apa itu khabar, ya kan? Apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il. Nanti ada lagi tasriful fi'lil mudhari, dan seterusnya. Nah, orang mengira ketika dia mendengar seperti itu, mungkin dikiranya ini lagi rapalan ini. Rapalan kekebalan, mungkin akan dikira seperti itu. Padahal ternyata sedang belajar nahwu. Naam. Dan itu telah dialami oleh Al-Imam Al-Kisa'i, Imam Ahlil Kufah fi Nahwi. Imamnya Ahlil Kufah fi Nahwi. Beliau belum berhasil. Wa fi yaumin minal ayyami wajada namlatan tahmilu ta'aman laha wa tas'adu bihi ilal jidar wa kullama sa'idat aw sa'adat saqatat. Dan di suatu hari beliau mendapati seekor semut yang membawa makanan. Ia naik, semut ini naik terus sampai ke tembok. Setiap kali dia naik, maka dia pun terjatuh. Setiap kali dia naik, dia pun apa? Terjatuh semut tersebut. Walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhil aqabah wa sa'adatil jidar. Akan tetapi semut tersebut bersabar hingga akhirnya beliau enam semut itu pun berhasil dari ujian ini. Nah, sehingga dia pun mampu untuk naik ke tembok. Kalau kita lihat makanannya semut itu kan lebih besar daripada badan semut, ya kan? Bawa satu nasi aja itu sudah ketegeng, ketegeng, ketegeng, ketegeng. Amrol, ketegeng, ketegeng, ketegeng, amrol. Nah, ini disaksikan oleh Al-Imam Al-Kisa'i rahimahullahu ta'ala. Hingga semut tersebut berhasil ya membawa makanannya ke sarangnya. Berhasil naik. Faqal Al-Kisa'i, maka Al-Kisa'i ini berkata, hadhihi namlah thabarat hatta wasalatil ghayah. Ini seekor semut terus bersabar sampai ia sampai ke tujuan. Fathabaru hatta sara imaman fi nahwi. Hingga beliau pun bersabar. Ya, sampai akhirnya beliau menjadi imam dalam bidang nahwu. Ini kan luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Luar biasa. Bukan hal yang sepele memang. Artinya seorang penuntut ilmu itu memang harus memiliki mental yang kuat, harus memiliki kesabaran yang tinggi untuk mendapatkan ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu seperti jihad fi sabilillah. Di sana banyak sekali gangguan-gangguan. Di sana banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan telah kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sebagai fitnah, ujian. Mampukah kalian untuk bersabar? Artinya, seorang penuntut ilmu akan diuji dengan lingkungan yang ada. Seorang penuntut ilmu akan diuji dengan teman-temannya. Teman-temannya bagi dirinya ujian. Seorang penuntut ilmu juga akan diuji dengan gurunya. Seorang penuntut ilmu juga akan diuji dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu sebagai fitnah, ujian. Jalan keluarnya Allah sebutkan, atas biruna, apakah kalian itu bersabar? Oh, tidak bersabar, berarti ya lepas sudah, tidak lulus. Dan itulah ujian yang sebetulnya, itulah ujian yang sesungguhnya. Ketika dia mampu bersabar, insya Allah dia akan berhasil. Nah, dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, jadi ya, menuntut ilmu raihlah, agar betul-betul niatan kita itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sebatas ya mengejar nilai, bukan hanya sebatas mengejar angka ranking 1 misalnya. Bukan itu yang menjadi tujuan utama seorang penuntut ilmu, namun jauh lebih daripada itu. Thayyib itu merupakan salah satu lah bagian, tapi Anda harus ingat, ya, Anda harus ingat itu bukan tujuan segalanya. Nah, yang dibutuhkan adalah kesabaran, kesolehan seorang penuntut ilmu. Nah, dan demikianlah, insya Allah ketika seorang bersabar, insya Allah ketika seorang ikhlas dalam menjalankan, dalam mengamalkan ilmu, dalam menuntut ilmu, Allah akan berikan kepadanya istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kekokohan dalam ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik untuk bisa menjalankan roda dalam menuntut ilmu. Dengan sekian banyak ujian dan cobaan yang pasti dia akan menghadapinya. Nah, bahkan seandainya sampai mati pun, insya Allah mengharaplah Anda akan menerima balasan yang terbaik sebagai seorang penuntut ilmu agama. Nah, ya, biasanya orang itu tertipu ketika memiliki nilai yang tinggi, ketika memiliki rapot pertama, terus ini dieluk-elukan. Antum mau menasihati saya? Oh, saya ini sebagai yang paling pintar ini, ranking 1 saya. Banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang saya dapatkan. Nah, biasanya orang-orang begitu tuh enggak istiqomah itu. Yang istiqomah biasanya orang-orang yang sregep, yang tekun, ngerti kancane mondok, meriang. Digawakna makanan, ini antum makan dulu. Antum sedang sakit. Nah, meskipun dia nilainya ya biasalah, pas-pasan. Biasanya yang istiqomah itu orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tidak peduli karena dia katanya sibuk, saya harus meroja ini, meroja itu. Biasanya itu akan terhempas tidak lama. Dan telah kita saksikan ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sebagian orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan itu seperti itu. Nah, tidak lama itu. Tapi orang yang peduli ini, antum makan dulu. Kan peduli namanya. Apalagi sama-sama lagi mengejar target ini, menuntut ilmu. Nah, kasihan saudaranya sedang sakit, tidak ada yang merawatnya, jauh dari keluarganya. Kita bantu mereka, para penuntut ilmu. Ulet. Naam. Wa li hadza yanbaghi lana ayyuha at-talabah an nuthabira wa la nay'asa fa innal ya'sa ma'nahu sad babil khair. Oleh karena itu seyogianya bagi kita para penuntut ilmu untuk kita bersabar dan jangan kita putus asa. Karena sesungguhnya putus asa dari menuntut ilmu itu artinya menutup pintu-pintu kebaikan. Nah, wong orang yang berilmu saja belum tentu dia bisa mengamalkan semua ilmunya. Apalagi orang yang tidak memiliki ilmu. Apalagi orang yang putus asa. Nah, wa yanbaghi lana alla natasya'am bal natafa'ala wa an nu'idda anfusana khairan. Dan seyogianya bagi kita untuk tidak at-tasya'um. Tasya'um itu pesimis. Lah, gitu sudah. Lah. Enggak usah gitu kan kesel gitu loh. Hatinya kayak kesel. Coba aja antum. Coba. Nah, yuk kita ngadain daurah. Lah. Ngono antum jadi ketua panitia lemas antum, teman-temannya antum. Gimana ini pendapat-pendapat antum? Lah. Lemas ya kan? Wis kita lagi lemas tambah maning. Lah, lagi tambah lemas lagi. Jangan menjadi orang yang pesimis, tapi menjadilah orang yang tafaul. Kita harus apa? Tafa'ul, yakni optimis insyaallah. Mari kita gotong bersama. Siapa tahu alhamdulillah di tempat ini ada markiz. Itu dulu pernah ada kita terfikirkan ada markiz kayak gini, ada kajian kayak gini. Di situ ada Al-Qur'anul Karim, ada mimbar, ada kipas angin belakang, masyaallah sebelah sana. Sebentar lagi nanti Ma'had Putri. Enggak ada yang tahu kan? Seakan-akan itu suka isir dadi jik-jik. Itu pondok Sumpyuan, gak ada yang tahu, gak ada yang berpikir seperti itu. Nah, yang suka lah ya sudah, monggo beramalah kamu dengan lahnya itu sudah, silakan. Kami akan mengajak orang-orang yang untuk tafaul. Antum tetap gak mau, tetaplah ya sudah, fadhal. Tidak ada paksaan. Semua ini dibangun di atas at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan demikianlah ya, markiz-markiz para ulama juga demikian. Dibangun berdasarkan asas at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Semua. Nah, semua itu dibangun di atas at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling bahu-membahu. Saling tolong-menolong, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga seorang akan menjadi kuat. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau ini orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seadanya beliau ya memohon kepada Allah sesuatu, Allah kabulkan itu. Allah kabulkan. Namun beliau ingin mengajari kepada umatnya untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Diadakannya musyawarah, ya kan? Bagaimana ini strategi perang, bagaimana, ya enggak? Ini kita bikin parit misalkan. Kita begini. Dia aja. Padahal seandainya Rasulullah enggak perlu musyawarah, tak dong aman Gusti Allah, rampung itu musuh itu. Ya be ya. Selesai itu. Tidak perlu musyawarah-musyawarah. Dong, emang ada Gusti Allah rampung itu. musuh kalah kabeh wis. Itu ora perlu-perlu kepada aku mengger. Nah, tapi beliau ingin mengajari begini loh para sahabat. Mari kita sama-sama. Meskipun beliau seorang yang mulia. Nah, tawadhu'nya beliau sallallahu alaihi wasallam. Panggil Umar bin Khattab, panggil Abu Bakar As-Siddiq, panggil orang-orang yang ya memiliki naam, memiliki ya peranan dalam hal-hal tersebut. Jadi senantiasa optimis, dan seyogianya bagi para penuntut ilmu juga demikian. Kalau kita dalam dunia ilmu baru mengenal dunia ilmu, lihat Al-Qur'an 30 juz gini, wah apa bisa mungkin ya. Lah kalau kayak gitu ya sudah, kamu sesuai dengan apa yang dia dalam hatimu, kamu mendapatkan seperti itu. Tapi nyatanya bisa kan, orang selesai hafalan Al-Qur'an 30 juz. Bukan hanya juz 30 tapi 30 juz. Beda ya. Aku ya juz 30 baiklah. Ya enggak apa-apa. Berarti kau memang cita-citanya juz 30 tok ya. Boleh, bagus, masyaallah. Nah, uli lumayan. Ya udah itu aja, itu aja. Jangan lebih karena itu memang kemauanmu seperti itu. Ketika ada orang yang ingin 30 juz, ya kamu jangan gembosi, biarkan dia biar hebat. Lanjutkan. Kan begitu. Nah, lihat sebuah kitab misalnya tebal, udah jalani aja satu persatu. Lihat akidah tohawiyah, lihat kitab akidah wasitiyah. Wah, berapa tahun ini. Jangan pesimis. Seorang penuntut ilmu harus optimis insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Jalla wa'ala tidak akan menelantarkan, membiarkan mereka orang-orang yang mempelajari agamanya. Meskipun di sana banyak orang-orang yang ingin menghalanginya dari belajar agama. Kalau kamu belajar ilmu agama, masa depanmu bagaimana? Kamu nanti gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa ini, gak bisa itu. Nah, gak punya ijazah, gak bisa daftar kerja, dan seterusnya. Justru ya kita menuntut ilmu sedang meraih masa depan yang gemilang, dan ini jarang yang difikirkan oleh banyak manusia. Dengan seorang menuntut ilmu agama, sejatinya dia sedang meraih masa depan yang gemilang, dunia akhirat, yaitu surga. Nah, paling banter anak kecil kalau ditanya pengen jadi apa mas? Pengen jadi apa dek? Jadi polisi, jadi dokter, jadi apa lagi? Ya paling kan itu kan, hansip, jadi youtuber. Zaman sekarang kan zaman no, pengen gampang oleh duit jadi youtuber saja, tinggal action dalam depan kamera, set viral. Nah, dapat duit banyak ini. Nah, rezeki gak akan hilang Anda sebagai seorang penuntut ilmu insyaallah ta'ala. Ya, sehingga kita harus melatih diri-diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan terus kemudian, oh iya ya, saya ini sudah lama di pondok pesantren, belum punya apa-apa. Insyaallah. Ya, insyaallah. Adzan, Maghriban. Masih ada satu lagi untuk mendapat enam sebab-sebab yang membantu seorang untuk mendapatkan ilmu. Kita bacakan di pertemuan mendatang insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu hafizakumullah.